وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur karena kita dipertemukan di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipertemukan di dalam masjid. Kita bersyukur karena kita dipertemukan di dalam satu aktivitas, satu amaliah, yang amaliah ini kita niatkan dalam rangka untuk taqarrub ilallah, dalam upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk taqarrub kepada Allah ini yaitu dalam bentuk talabul ilmi. Sehingga sepatutnya kita dan bahkan wajib bagi kita untuk bersikap syukur atas dipertemukan diri kita di dalam majlis ini. Dan ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak manusia, betapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesehatan tubuh, tetapi dengan nikmat sehatnya belum bisa mengantarkan dirinya untuk melakukan aktivitas sebagaimana yang kita lakukan. Betapa banyak hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kemampuan rezeki, diberi kemampuan finansial, ekonominya mapan, mampu untuk memberi, mampu untuk membeli alat transportasi, sehingga bisa mempermudah dia mendatangi tempat-tempat seperti kita ini. Namun, walaupun kemampuan finansial yang mereka miliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mendorong mereka untuk bisa melakukan atau datang ke tempat-tempat seperti yang kita ada. Berapa banyak pula dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kesempatan, memiliki waktu luang yang banyak, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menggerakkan hati mereka untuk bisa duduk dan hadir di dalam satu majlis ilmu. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk bersyukur karena di tengah kesibukan kita, di tengah berbagai aktivitas yang harus kita tunaikan di dalam kehidupan ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk, mendengarkan tausiah, mendengarkan apa yang disampaikan sebagai bahagian daripada al-ilm, sebagai ilmu. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu, Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaklumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka niscaya sungguh pasti, la azidannakum, Allah memberikan taukid yang amat taukid, yang amat tegas. Sungguh pasti kami akan tambahkan nikmat itu bagi kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna 'adzabi lasyadid, dan sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa mengingat, mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Walaupun kita yakin bahwasannya diri kita tidak akan mampu untuk menghitung sekian banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan peralatan secanggih apapun, tak mampu kita untuk bisa menghitung satu demi satu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dilimpahkan kepada kita. Maka sikap syukur adalah merupakan satu sikap yang terbaik di dalam menyikapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa sedikit sekali dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pandai bersyukur. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Artinya, aghlab, aktsar dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan dari mereka tidak pandai bersyukur. Bahkan tidak mau mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada diri mereka. Dan berapa banyak kita temukan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki watak karakter seperti Qarun. Qarun itu adalah manusia yang hidup semasa Nabi Musa alaihi salam. Allah karuniakan kepada Qarun sedemikian banyak harta kekayaan, hingga dikisahkan harta kekayaan Qarun ini disimpan di gudang-gudang. Tempat penyimpanan harta kekayaannya di gudang-gudang, yang masing-masing dari gudang itu memiliki kunci, dan untuk memikul kunci-kunci gudangnya harus dibawa, diangkat oleh sekian banyak laki-laki perkasa, sekian banyak laki-laki yang kuat fisiknya, untuk memikul kunci-kunci gudang di mana kekayaan itu disimpan. Baru kuncinya, belum kekayaannya. Kuncinya saja harus dipikul sekian banyak orang-orang yang fisiknya kuat, belum kekayaan. Namun ketika Qarun bersikap kibir, ketika Qarun tidak mau bersikap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah membenamkan Qarun ke dalam tanah beserta seluruh harta kekayaan. Sepertinya apa yang terjadi pada diri Qarun adalah kisah lama. Tetapi senyatanya kita saksikan berbagai peristiwa, berbagai kejadian, kita dapati tanah bisa menggulung sekian banyak manusia. Bahkan tidak hanya menggulung sekian banyak manusia, menggulung sekian banyak rumah, menimbun sekian banyak rumah, bahkan tidak sekian banyak rumah, beberapa kampung, desa ditimbun. Entah dengan bahasa sekarang dengan sebutan tanah longsor, tetapi kenyataan ini ada. Satu buah desa, dua buah desa, sekian masyarakat tertimbun di dalam tanah. Dan itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan hamba-hambanya agar mereka pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya manakala seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyukur, maka sikap syukurnya ini pasti akan memberikan kebaikan bagi diri. Seorang istri yang pandai bersyukur kepada suaminya, atau sebaliknya, seorang suami yang pandai mensyukuri terhadap kehadiran sang istri yang mendampingi hidupnya, maka apabila kedua suami istri ini saling mensyukuri, maka sikap syukurnya itu akan menjadi fondasi yang memperkokoh kehidupan rumah tangga. Sekarang bagaimana tidak? Manakala sikap syukur itu dicabut dari kedua pasangan hidup, seorang istri tidak pandai bersyukur, suaminya pulang kerja, habis berjualan, berniaga, bisnis di pasar, pulang ke rumah sore hari, bahkan sampai menjelang larut malam, hasil yang didapat Allah tentukan kadarnya hanya sedikit. Sang suami memberi nafkah kepada sang istri. Melihat nafkah yang cuma sedikit, sang istri akan mengatakan, "Wahai suamiku, engkau kerja apa seharian? Kok penghasilannya cuma segini?" Ini menunjukkan tanda-tanda tidak bersyukur. Tentu, sebagai seorang suami, manakala sang istri berucap seperti itu, sebagai seorang suami, mana tidak akan sakit hati? Mana tidak akan tersinggung? Apalagi sudah seharian bekerja keras, banting tulang sehari, memeras keringat, kemudian sampai di rumah sang istri mengatakan, "Kerja apa seharian?" Tentu sang suami akan, "Istri macam apa kau?" Kan begitu. Jangan dijawab macam manusia. Istri macam apa? Ini satu contoh saja. Ketika sikap syukur itu tidak ada pada masing-masing pasangan hidup. Begitu juga sang suami. Kalau dirinya tidak memiliki sikap syukur, begitu juga akan melihat. Yang dilihat dari sang istri hanya kekurangan dan kekurangan. Pulang ke rumah, ada bajunya yang belum dicuci, atau ada bajunya yang belum disetrika, lantas berucap, "Hei istriku, kerja apa engkau seharian? Baju satu saja belum dicuci." Tentu sang istri yang sudah berpayah-payah diri mengurus anak-anak, mengurus rumah, masak, dan lain sebagainya, tidak menerima, tidak terima dikatakan seperti itu. Maka yang muncul adalah ketersinggungan. Manakala hati sudah tersinggung, syaitan masuk, maka jadilah konflik rumah tangga. Jadilah sepasang suami istri timbul di antara mereka pertengkaran, yang pertengkaran ini kemudian apabila berlarut-larut tidak terselesaikan, maka bisa bermuara kepada perpisahan pasangan hidup ini. Kalau sudah berpisah, yang menang adalah syaitan. Yang menang adalah syaitan. Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan selain sang suami, juga sang istri, dan sudah pasti sang anak akan ikut juga dirugikan. Berapa banyak anak-anak sekarang yang kepribadiannya tidak normal lantaran korban dari broken home. Korban dari broken home. Rumah tangga tidak bahagia. Yang ada cuma konflik demi konflik. Pertengkaran demi pertengkaran. Sehingga jiwa kepribadian anak kemudian tegang, stres. Anak pun bosan melihat ayah ibunya cuma bertengkar. Akhirnya anak melarikan diri. Tidak betah, tidak kerasan, tidak suka, tidak nyaman tinggal di rumah. Akhirnya dia mencari pelarian. Ya, kalau pelarian teman-temannya baik. Kalau teman-temannya ya, suka ya, minum-minuman keras. Suka narkoba. Suka merokok. Bagaimana jadinya anak-anak? Bagaimana jadinya nasib anak-anak? Ini semua berawal, bermuara dari ketiadaan sikap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian menjadikan rumah tangga itu benar-benar menjadi rumah tangga yang berisi malapetaka. Hari demi hari dihiasi dengan petaka. Hari demi hari dihiasi dengan konflik. Tidak ada ketenangan. Sakinah, mawaddah, warahmah hanya sebuah impian. Tidak bisa diwujudkan di dalam kehidupan rumah tangga itu. Berawal dari apa? Dari ketiadaan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, manakala rumah tangga itu diliputi dengan sikap syukur, penuh ketawaduan, suami datang dalam keadaan lelah, penghasilannya mungkin sedikit, pas-pasan, hanya untuk bisa makan sehari, diberikan kepada sang istri, sang suami berucap, wahai adindaku, maafkan, kakanda cuma bisa memberikan nafkah sedikit saja. Sang istri akan menjawab, wahai kakandaku, bersyukurlah kepada Allah. Kita masih diberi rezeki. Lihat kanan kiri kita. Lihat depan belakang kita. Untuk makan saja masih pinjam ke orang lain. Kita masih bisa diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin menurut ukuran kita sedikit. Kalau kalimat yang meluncur dari sang istri seperti ini, kira-kira perasaan sang suami bagaimana? Sejuk. Hati sang suami akan tenang. Tidak akan timbul gundah gulana. Resah. Maka rumah pun akan dihiasi dengan mahligai kebahagiaan. Karena istri bisa menerima. Begitu juga suami. Maka ini sikap syukur. Begitu sebaliknya. Suami pulang kerja, rumah mungkin masih kelihatan belum rapi. Tidak akan marah-marah. Mungkin akan bertanya. Ketika istrinya masih sibuk, sudahlah, kau sudah seharian bekerja. Biar saya yang merapihkan rumah ini. Ketika sang suami mengucapkan seperti itu, tentu akan menyenangkan perasaan sang istri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berada di rumah? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berada di dalam rumah istrinya, berada di rumah bersama istri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Dan apabila tiba waktu salat, maka kemudian beliau keluar untuk memenuhi panggilan salat tersebut. Demikianlah keadaan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau seorang nabi. Beliau seorang yang dari hamba Allah yang paling bertakwa. Beliau adalah orang yang paling zuhud. Beliau adalah orang yang ahli dalam masalah ibadah, paling rajin beribadah. Beliau adalah sebaik-baik manusia. Tetapi manakala di rumahnya, pekerjaan-pekerjaan istri dibantunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Istilah orang sekarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Domestik diistilahkan sebagai pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Entah menyapu, entah mungkin mencuci dan lain sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan yang dianggap mungkin oleh sebagian orang itu urusannya wanita. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rangka untuk memberikan qudwah, contoh, teladan kepada umatnya. Dan ini semua adalah bimbingan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh bagi diri kalian, pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah hasanah. Ada contoh teladan yang baik. Contoh teladan dalam hal apa? Di antaranya dalam membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik. Dan tidaklah semata-mata Nabi mengerjakan ini atas didorong oleh hal-hal yang di luar bimbingan wahyu. Karena apa yang diperbuat oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah atas bimbingan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْتِقُ الْعَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوهَىٰ. Dan tiadalah dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara berdasarkan hawa, berdasarkan nafsunya. Akan tapi ia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berbicara atas dasar bimbingan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai umatnya, kita sebagai orang yang berusaha untuk senantiasa mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berupaya untuk meniru, mencontoh, meneladani apa yang sudah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah ilmu. Ketika kita mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kita sedang mempraktekkan ilmu yang didapat setelah kita mempelajari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka rumah tangga yang diliputi dengan secercah cahaya, yang secercah cahaya ini berasal dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka rumah tangga itu akan terang benderang. Walaupun mungkin fisiknya amat sangat sederhana, hanya dari bambu, tetapi di dalamnya rumah tangga itu penuh sakinah, penuh ketenangan. Masing-masing anggota keluarga di dalam rumah tersebut hatinya tenang. Istri hatinya tenang, suami juga tenang, anak-anak juga tenang. Mereka semua dalam keadaan mawaddah warahmah, diliputi penuh kasih sayang, diliputi dengan cinta kasih. Maka rumah tangga yang seperti ini adalah rumah tangga idaman bagi setiap manusia. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka siapakah yang tidak menginginkan manakala rumahnya menjadi surga bagi dirinya? Semua orang menginginkan yang seperti ini. Oleh karena itu, wujudkanlah kehidupan rumah tangga yang didasari oleh sikap syukur dan didasari oleh fondasi-fondasi keimanan. Dalam hal ini, fondasi-fondasi yang senantiasa mengambil contohnya, mengambil teladannya dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari kehidupan para salafun salih yang mereka adalah sebaik-baik manusia. Semoga bermanfaat.